kurang dan hempasan terpaham di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski napasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarang, kau tetap bertahan. Bye.